إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره ومن سار على نهجه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حاضرين عباد الله معاشر المؤمنين رحمكم الله, mari kita gunakan segenap potensi, kekuatan dan semua yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita untuk berusaha semaksimal mungkin mempertinggi ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itulah yang menjadi harga kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Takwa itulah yang menjadi sumber kemuliaan kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sampaikan kepada kita. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Takwa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita agar kita senantiasa menggunakannya, mengenakannya sebagaimana kita tidak pernah lepas dari baju kebanggaan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa libasut taqwa dzalika khair." Dan pakaian takwa itu adalah pakaian yang lebih baik. Takwa yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai bekal yang paling utama untuk mengarungi kehidupan yang para ini menuju kehidupan dan kesuksesan yang abadi yaitu kehidupan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khayral zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, 2 pekan sudah kita telah ditinggalkan oleh bulan Ramadan, meninggalkan bermacam-macam kesan yang begitu mendalam di dalam hati sanubari kita. Begitu nikmatnya kita menjalankan puasa di bulan Ramadan, begitu indahnya kita bermalam-malam beriktikaf, menjujurkan air mata kita, mengingat akan dosa-dosa serta kesalahan kita. Begitu khusyuknya kita sholat di belakang seorang imam. Begitu khusyuknya sampai kita tidak terasa meleleh air mata. Begitu indahnya kita memberikan infak, zakat dan sedekah kita. Begitu tidak ternilainya perasaan dan kesenangan serta kebahagiaan hati kita manakala kita membelai dan mengusap kepala anak yatim dan kita memberikan sebagian karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa rezeki. Begitu indahnya kita menjalankan ibadah, kita menjalankan bermacam-macam aktivitas kebaikan di bulan Ramadan seolah-olah di dalam perasaan kita sekiranya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita pada saat itu, kita rela. Karena begitu tingginya ruhiyah kita, begitu tingginya keimanan kita sehingga kita merasakan kenikmatan yang luar biasa dalam setiap tasbih yang kita lakukan. dengan dalam setiap takbir yang kita lakukan ketika sholat, dalam setiap kali kita mengukuhkan rukun kita, rukun dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, itu semua sudah berlalu dan meninggalkan kesan yang begitu mendalam. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tersebut di dalam sebuah antar bahwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu ajma'in, manakala mereka berjumpa satu dengan yang lain setelah menjalankan ibadah puasa dan amalan-amalan kebaikan pada bulan Ramadan, mereka menyampaikan doa yang sangat indah, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan kita, menerima amalan kami, dan menerima amalan kita semuanya. Hadirin sekalian, Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah-tengah kegembiraan dan kebahagiaan kita, dan kita juga sangat berhak untuk merasakan kegembiraan dan kebahagiaan dengan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperjumpakan dengan bulan Ramadan, bahkan dimudahkan kita untuk melaksanakan amalan-amalan kebaikan di dalam bulan Ramadan yang lalu. Maka kita layak untuk berbahagia, maka kita layak untuk bergembira. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Katakan wahai Muhammad, disebabkan karena karunia Allah dan disebabkan karena rahmat Allah. Karunia dan rahmat Allah yang paling tinggi adalah manakala kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk menemukan waktu kebaikan dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu kebaikan itu, disehatkan badan kita, dicukupkan rezeki kita, dan diberikan kita taufik untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan pada kesempatan yang baik ini. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, untuk itu bergembiralah kalian wahai orang-orang yang beriman, disebabkan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ, yang demikian itu lebih baik daripada apa yang mereka atau orang-orang kafir kumpulkan dari harta dunia dan materi. Hadirin, di tengah-tengah kebahagiaan dan kegembiraan kita karena kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang lalu dan diberikan taufik untuk mengisinya dengan amal-amal kebajikan, maka pada saat sekarang ini kita juga harus mewaspadai karena musuh abadi kita syaitan la'anatullahi alaih tidak pernah rela jalan kita mulus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan musuh abadi kita tidak pernah rela kita diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia telah bersumpah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyesatkan anak Adam manusia kita semuanya ini. Dia berkata di hadapan Allah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an shamailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Ya Allah, aku akan benar-benar menggoda anak manusia, anak Adam, bangsa Adam itu dari arah depannya, dari arah belakangnya, dari arah kanannya, dan dari arah sisi kirinya, sehingga aku tidak dapat, ya Allah, kebanyakan mereka menjadi hamba-hambamu yang bersyukur. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, syaitan sekali lagi tidak pernah rela kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan, kelezatan, ketulusan dalam kita menjalankan bermacam rangkaian ibadah pada bulan Ramadan yang lalu. Maka syaitan berkata, wahai bangsa Adam, jangan engkau merasa gembira dulu, belum selesai aku menggodamu. Maka digodanya kita hadirin rahimakumullah setelah bulan Ramadan ini, digelincirkannya kita oleh musuh abadi kita syaitan la'anatullah agar amal kita tidak naik ke langit, agar amal kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, khatib mencatat ada 5 hal yang perlu kita waspadai setelah kita menjalankan ibadah puasa dan rangkaian ibadah bulan suci Ramadan yang lalu. Hadirin rahimakumullah, yang pertama yang harus kita waspadai adalah apa yang disebut dengan penyakit futur atau penyakit jenuh. penyakit bosan. Hadirin sudah lumrah dan wajar dialami oleh kebanyakan manusia. Setelah dia memforsir, setelah dia mengeluarkan semua potensi dan energinya untuk memaksimalkan ibadah, maka setelah lebaran ini terkadang tinggapi di dalam diri manusia, tinggapi di dalam jiwa manusia rasa utur, rasa lemah, rasa bosan. Setelah dia melaksanakan bermacam-macam rangkaian ibadah pada bulan Ramadan yang lalu, hadirin rahimakumullah, ini yang digunakan senjata oleh setan, ini yang digunakan senjata oleh musuh abadi kita, agar amal-amal kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kita bilang bahwa salah satu pertanda amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manakala kita bisa melazimkan atau bisa mengistiqomahkan amalan-amalan kita yang lalu. Amalan-amalan Ramadan yang lalu, meskipun sekarang kita tidak berada di tengah-tengah bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, kebaikan akan melahirkan kebaikan yang lain. Ibadah Ramadan yang kita jalankan dengan penuh kesungguhan dan kesusuhan pada bulan yang lalu benar-benar akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kita menjaga keistiqomahan dan konsistensi kita. Karena pertanda bahwa amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mardud wa maqbul, adalah manakala setelah Ramadan justru kita melakukan banyak bermacam-macam dosa dan banyak bermacam-macam kelalaian serta kesalahan. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, solusi yang ditawarkan untuk mengatasi penyakit utur ini adalah katakan pada jiwa kita, manakala kita mengalami kejenuhan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah jenuh memberikan kenikmatan kepada kita. Semenjak kita belum menjadi manusia, masih di dalam alam rahim kandungan ibu kita, sampai kemudian kita keluar lahir di tengah-tengah dunia ini, sampai sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah jenuh memberikan kenikmatannya kepada kita. Lalu kenapa kita merasa jenuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah merasa jenuh untuk memberikan kenikmatan dan karunia kepada kita? Tidakkah kita berusaha untuk membalas kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun tidak akan pernah kita dapat membalas kebaikan-kebaikan Allah? Hadirin rahimakumullah, katakan kepada jiwa kita manakala kita dilanda rasa jenuh, bahwa wahai jiwa, Allah tidak pernah berhenti memberikan kenikmatan dan karunia kepada kita. Mengapa kau merasa jenuh? Hadirin, kemudian yang kedua, manakala kita dilanda rasa jenuh, ketahuilah bahwa kita sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW, jangan pernah meninggalkan amalan-amalan yang wajib, apalagi amalan-amalan yang wajib. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Likulli amalin sirra wa likulli sirratin fatra. Faman kanat qadratuhu ila Allah wa rasulihi faqad ibtada." Bahwa tiap-tiap amalan itu ada puncaknya, ada puncak semangatnya. Seperti ketika kita di tengah-tengah atau ketika kita berada di bulan Ramadan yang lalu. Walikulli sirratin fatra. Dan tiap-tiap amal puncak itu ternyata ada jenuhnya, ada masa-masa jenuhnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, "Faman kana fatratuhu ila Allah wa rasulih." Barang siapa yang ketika dia berada di titik jenuh itu, dia berada tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqad ihtada, maka sungguh dia akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, sifat jenuh ini adalah sifat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci tidak pernah merasa jenuh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Yusabbihuna bil-laili wan-nahar wa hum la yafturun." Para malaikat-malaikat Allah itu senantiasa bertasbih kepada Allah di siang dan di malam hari, dan mereka tidak pernah merasa jenuh. Karena itu malaikat tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala imbalan sebagaimana kita diberikan imbalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ibadah mereka adalah ibadah yang tawfili, ibadah mereka adalah ibadah yang tidak membutuhkan perjuangan. Sementara kita manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa jenuh, agar kita melawan rasa jenuh, dan dengan melawan rasa jenuh itu kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diilhamkan oleh Allah bertasbih, bertahmid, bertahlil, sebagaimana sekarang kita diilhamkan oleh Allah untuk bernapas, untuk menarik dan menghembuskan nafas kita. Tidak terasa dan kita tidak merasa berat. Sedangkan kita di dunia ini daur balas dari istilah kampung untuk kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ingatlah, ketika kita berusaha untuk melawan rasa jenuh ini, justru disitulah letaknya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran dan pahala yang besar di sisinya. Kemudian hadirin rahimakumullah, untuk mengatasi rasa jenuh, para ulama mengatakan bahwa hendaknya kita berusaha untuk beramal menurut kemampuan kita yang maksimal dengan tidak memaksakan diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yamallu hatta tamallu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan jenuh, tidak akan bosan sehingga engkau sendiri yang akan merasa bosan. Hadirin rahimakumullah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah bosan menghadapi amalan-amalan kita. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, ahabbul a'mal ila Allah, adalah tuwamuha wa yaqalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling langgeng, yang paling abadi, meskipun itu hanya sedikit. Oleh karena itu, maka Ramadan ini, hadirin rahimakumullah, marilah kita berusaha untuk mengabadikan amalan-amalan Ramadan kita yang lalu, meskipun tidak semaksimal Ramadan, meskipun tidak sebaik dan sekualitas ketika kita pada bulan Ramadan yang lalu. Paling tidak masih ada sisa-sisa yang kita bawa. Apakah itu berupa tilawah kita, sedekah kita, apakah itu berupa zikir kita, apakah berupa itu berupa kita bisa mengangkat hawa nafsu kita dan lain sebagainya. Karena inilah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, yang harus kita waspadai setelah Ramadan ini adalah apabila seseorang merasa puas dengan ibadah yang telah dilakukan pada bulan Ramadan lalu. Al-istighna 'an ibadah, atau merasa diri sudah cukup, merasa diri sudah puas dengan melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang lalu. Hadirin, ini juga adalah sesuatu yang dihembuskan oleh musuh kita yang terkutuk iblis lahanatullah, agar kita meninggalkan dan kita menanggalkan aktivitas kebaikan-kebaikan yang sudah susah payah kita bangun pada bulan Ramadan yang lalu. Hadirin ibadallah rahimakumullah, hendaknya kita mengetahui manakala ada rasa yang dihembuskan setan bahwa kita sudah maksimal melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan yang lalu, kita sudah menghatamkan Al-Qur'an, kita sudah melakukan sholat rawatib setiap malam, kita sudah banyak sedekah, kita sudah banyak infak, kita sudah banyak berzikir. Hendaknya kita ketahui bahwa seluruh amalan-amalan kita tersebut sekali lagi belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu amalan kita yang begitu banyak itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan menumbuhkan perasaan belum tentu amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin rajin mengawal amalan-amalan Ramadan kita agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar naik ke langit. Ketahuilah bahwa pekerjaan yang paling sulit setelah Ramadan ini adalah bagaimana kita mengawal ibadah-ibadah Ramadan kita agar ibadah Ramadan kita benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalnya diterima selama Ramadan, sampai membutuhkan waktu 6 bulan. Selama 6 bulan mereka berdoa kepada Allah, "Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana," dan seterusnya. Ini menandakan kepada kita sekalian bahwa kalau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja berdoa kepada Allah agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apalah lagi dengan kita. Hadirin muslimin yang agung dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kadang-kadang dihembuskan di dalam jiwa manusia oleh syaitan laknatullah bahwa dengan selesainya Ramadan berarti selesai pula tugas ibadah dan tugas menahan diri, menahan hawa nafsu. Hadirin dari jamaah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapati sebagian atau sekelompok manusia begitu ingat-ingatnya mereka berpesta ria pada perayaan Lebaran, bahkan na'udzubillah min dzalik sebagian mereka meminum minuman keras, padahal selama Ramadan melihat atau mencicipi makanan saja tidak berani. Ini menandakan kepada kita sekalian bahwa mereka memiliki anggapan bahwa dengan selesainya Ramadan berarti selesai pula kewajiban. Hadirin para ulama mewasiatkan kepada kita bahwa kita harus menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba Ramadan. Kunu rabbaniyyin wa la takunu ramadaniyyin. Janganlah engkau menjadi hamba penghamba kepada Allah hanya pada bulan suci Ramadan saja, hanya pada momen-momen tertentu saja. Akan tetapi jadilah kalian menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik. Hadirin, ketahuilah bahwa kita terikat dengan kontrak, kita terikat kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala sejak mulai kita akil balik sampai kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala terakhir kali sampai kita mati. Sehingga ibadah kita tidak terhenti pada momen-momen tertentu saja. Tidak terhenti pada Ramadan atau bulan haji atau ketika berada di Mekah dan Madinah saja. Tapi kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita dalam segala kesempatan, segala waktu dan segala tempat. Dan sampai kapan? Sampai kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Tuhanmu, ibadahilah Tuhanmu, hambakanlah dirimu kepada Tuhanmu sampai benar-benar datang ajal, sampai benar-benar engkau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita rezeki istiqamah untuk bisa mengalirkan kebaikan-kebaikan kita, mengabadikan kebaikan-kebaikan Ramadan yang lalu sampai akhir hayat kita nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله مع المتقين. Hadirin yang keempat yang perlu kita waspadai pasca Ramadan ini adalah melemahnya ruhiyah kita. Kita dapat menikmati seluruh rangkaian ibadah Ramadan di malam walaupun dengan pengorbanan yang luar biasa, walaupun dengan lapar, haus, dahaga, walaupun dengan kaki yang tertatih-tatih kita sanggup melaksanakannya. Penyebabnya adalah ruhiyah kita yang begitu tinggi. Oleh karena itu kunci dalam kita menikmati setiap kesulitan adalah mempertinggi ruhiyah kita. Oleh karena itu, setelah Ramadan ini harus kita sambungkan ruhiyah kita yang begitu tinggi yang kita dapatkan di bulan Ramadan yang lalu dengan terus-menerus mengabadikan dan terus-menerus berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin senantiasa berusaha mewaspadai melemahnya ruhiyahnya. Tidak pernah dia memiliki keimanan yang jatuh sampai ke jurang yang paling dasar, sampai kemudian dia terperosok ke dalam jurang kemaksiatan. Na'udzubillah tuma na'udzubillah billahi. Sebab dia senantiasa mewaspadai bagi turunnya ruhiyah yang ada di dalam kalbu, yang ada di dalam jiwanya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, hendaknya kita selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui kebaikan-kebaikan dan amal-amal kita, dan hendaknya kita senantiasa berupaya mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah kunci kenikmatan ibadah dan kunci tingginya ruhiyah kita. Kemudian yang terakhir atau kelima yang hadir rahimahumullah, yang harus kita waspadai adalah melemahnya motivasi kita. Setiap Ramadan atau setiap kali menjelang Ramadan, kita banyak mendengarkan para asatidz, para ustaz, para ulama menyampaikan tentang bermacam-macam fadilah di bulan Ramadan, fadilah ibadah, fadilah sedekah dan sebagainya. Yang kemudian setelah Ramadan jarang kajian-kajian semacam ini kita dengarkan. Oleh karena itu, seseorang manakala ingin mempertahankan semangat, yang harus dilakukan adalah berupaya untuk memiliki motivasi. Dan motivasi yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala dan kampung akhirat. Oleh karena itu, selama lagi jangan tinggalkan pengajian, jangan tinggalkan tausiah, jangan tinggalkan untuk kita mendapatkan pencerahan-pencerahan dari para ulama dan para salih. Dengan demikian, motivasi yang kita dapatkan pada bulan Ramadan yang lalu yang begitu tinggi akan tetap ada dalam hati kita, dan kita akan tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala sampai benar-benar wa'dun rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik inayah dan riayahnya kepada kita, agar Allah menjaga keimanan dan ketakwaan kita, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang yang memiliki hak atas kita, menjaga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari api nerakanya. Allah membebaskan kita dari api nerakanya. Dan Allah Subhanahu wa taala golongkan serta pertemukan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ahli jannah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بالإسلام أو بنا شرا فرد كيدهم إلى وحورهم يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وما تصنعون.